hatiku jadi kelabu. Semua ini karena caramu. Kau campuri aku di dalam kehidupan. Akhirnya ku bersandiwara. Jangan kau halangi kebebasan hidupku. Biarlah aku berjalan sendiri. Akan ku dapat tetap bernyanyi seperti waktu sebelumnya. Tergoda perasaanku sendiri.